Kita goyang yang asik asik dulu ya. Spesial buat yang di luar pagar. Kita goyang lagi. Mix crew. Cumi cumi audio. Buat MC Go Indonesia yang di kanan.